Donasi dakwah Yufid. Yuk berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam. Makanya sebagian ulama mempertanyakan begini. Di surga itu ada pasar. Terus ngapain mereka itu di surga ada pasar? Padahal semua kebutuhan sudah tercukupi. Butuh enggak orang belanja, Pak? Mau minta sesuatu tersedia. Apapun yang dia butuhkan tersedia. Terus ngapain di surga ada pasar? Ada yakin di surga ada pasar? Ada yakin di surga ada pasar? Kayaknya masih ragu ini. Hadisnya sahih riwayat Muslim. Di surga ada pasar dan itu salah satu di antara kenikmatan surga. Mengkone ibu-ibu sing ngewi blonjo sabar-sabar ya. Insyaallah gak sempat blonjo ning donya, tapi nanti yang datang ke pasar surga itu yang laki-laki. Di surga ada pasar. Sebagaimana dulu yang laki-laki jarang ke pasar, besok digantikan oleh Allah di pasar surga insyaallah. Jadi para ulama berbeda pendapat. Apa fungsi pasar di surga? Padahal semua kebutuhan manusia itu sudah terpenuhi. Ada sebagian memberikan penjelasan, pasar di surga itu bukan belanja, tapi reuni. Mereka berkumpul, bertemu, kemudian saling bercerita pengalaman yang indah yang mereka miliki. Sehingga mereka semakin berbahagia, semakin senang. Kita kalau bahagia, Pak, tapi tidak kumpul sama orang lain, kebahagiaan itu terasa belum sempurna. Bahagia akan terasa sempurna jika ada orang yang kita cintai. Ada keluarga kita, ada kawan kita, ada orang lain, dan seterusnya. Makanya dikasih kesempatan dari Allah. Mereka bisa berinteraksi, kumpul bareng, bersama kawan-kawan lamanya, sesama orang soleh di pasarnya surga. Semoga nanti kita bisa reuni di pasar surga. Aminnya kurang serius ini. Insyaallah, amin ya. Subhanallah, ini nikmat yang luar biasa. Donasi dakwah Yufid. Yuk berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam.